Di antaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dan kita sudah sebutkan pada pertemuan sebelumnya bahwasanya para orang-orang kafir Quraisy ketika mengetahui para sahabat Nabi radhiyallahu anhum berhijrah dari kota Mekah ke kota Madinah, maka mereka pun berkumpul di sebuah rumah namanya adalah Darun Nadwah. Dan Darun Nadwah ini adalah rumah yang dimiliki oleh Qusay bin Kilab. Dan Qusay bin Kilab rumahnya senantiasa digunakan sebagai pertemuan-pertemuan penting di antara pemuka-pemuka Quraisy. Dan sudah kita sebutkan bahwa pada pertemuan tersebut yang berkumpul banyak orang, di antaranya Abu Jahal bin Hisham, kemudian Utbah dan Syaibah, kedua-duanya adalah anak dari Rabi'ah, kemudian Tu'aimah bin Adi, kemudian Jubair bin Mut'im, kemudian An-Nadhri bin Al-Harith, Abu Al-Bakhtari bin Hisham, Zam'ah bin Al-Aswad, Hakim bin Hizam, kemudian Nubayh dan Munabbih, kedua-duanya anak dari Al-Hajjaj, dan Umayyah bin Khalaf. Dan seluruhnya ini mati di peperangan Badar Al-Kubra, kecuali sahabat-sahabat Nabi yang masuk dalam agama Islam, di antaranya Abu Sufyan bin Harb radhiyallahu anhu, kemudian juga di antaranya Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu, kemudian Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu. Beliau ini masuk Islam dan hasuna Islam, dan baik keislamannya. Pada pertemuan tersebut ada iblis yang menyerupakan dirinya menjadi Syekh An-Najdi. Kita sebutkan pada halaman 272. Pada pertemuan tersebut iblis menyerupakan dirinya menjadi Syekh An-Najdi. Dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, pertemuan di Darun Nadwah tersebut yaitu pada hari Kamis tanggal 26 Safar tahun ke-14 dari kenabian. Dan kita sudah sebutkan kenapa iblis merubah dirinya menjadi Syekh An-Najdi, karena orang-orang Najd terkenal dengan ahli hikmah dan ahli pendapat dan juga saran-saran. Ini sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, akhirnya di pertemuan tersebut mereka membuat makar. Dan makar ada tiga. Yang pertama, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mereka ingin ikat di rumah kemudian dibiarkan sampai mati. Yang kedua, yaitu diusir dari kota Mekah dan dibiarkan pergi kemana, asalkan jangan pergi ke Mekah, jangan pulang kembali. Yang ketiga, yaitu dibunuh. Dan dibunuh inilah yang disetujui oleh Syekh An-Najdi, iblis berwujud manusia tadi. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diizinkan untuk berhijrah. Setelah kejadian tersebut diizinkan untuk berhijrah. Dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai di sini pada pertemuan sebelumnya. Kemudian pada pertemuan sebelumnya kita juga sudah sebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membeli dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu unta yang digunakan untuk pergi berhijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan bisaman, yaitu saya beli unta tersebut. Dan ini menunjukkan sebagaimana yang disebutkan oleh Imam As-Suhaili dalam kitab Ar-Rawdhul Unuf, innama ishtaratan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an yakuna akhdhu an-naqah bis-saman ma'a anna Aba Bakrin anfaqa ma lahu kullahu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam li'annahu sallallahu alaihi wasallam ahabba an takuna hijratahu ila Allah bi nafsihi wa malihi raghbatan minhu alaihi salatu wassalam fi istikmali fadlil hijrah wal jihadi ala atammi ahwalihima. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mensyaratkan bahwasanya boleh saya mendapatkan unta dari engkau asalkan saya bayar, padahal Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menginfakkan seluruh hartanya untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hal ini disebabkan karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menginginkan agar hijrah beliau antakuna hijratuhu ilallah, hijrah beliau kepada Allah dengan dirinya, hartanya. Dan memang karena keinginan yang kuat dari beliau untuk menyempurnakan keutamaan hijrah, pahala hijrah agar benar-benar mendapatkan dengan sempurna. Makanya beliau mengatakan, saya beli unta yang kamu tawarkan tersebut. Maka akhirnya Rasul sallallahu alaihi wasallam mengambil unta namanya Jada'a. Dan pada pertemuan sebelumnya kita sudah sebutkan juga bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam menyewa seorang penunjuk jalan. Karena padang pasir perlu penunjuk jalan yang mahir sudah lewat padang pasir. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menyewa seorang yang bernama Abdullah bin Uraiqit. Abdullah bin Uraiqit. Dan Abdullah bin Uraiqit ini disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam kitab beliau Al-Isabah bahwa Abdullah bin Uraiqit dalilun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Uraiqit adalah penunjuk jalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakar lamma hajara ila al-Madinah. Ketika dan Abu Bakar As-Siddiq ketika berhijrah ke kota Madinah. Wa annahu ala dini qaumih, dan waktu itu beliau masih di atas agama kaumnya, yaitu belum beragama Islam. Kemudian Al-Hafidz mengatakan, walam arahu man dzakara fi sahabah. Aku tidak mengenal ada ulama yang menyebutkan Abdullah bin Uraiqit termasuk dari sahabat Nabi, artinya belum masuk Islam. Illa adz-dzahabi fi at-tajrid, kecuali Imam Adz-Dzahabi dalam kitab beliau At-Tajrid. Wa qad jazama Abdul Ghani Al-Maqdisi fi sirati lahu bi annahu la yu'rafu lahu islaman wa tabi'ahu An-Nawawi fi tahdzibil asma. Dan telah menegaskan Abdul Ghani Al-Maqdisi sebagaimana dalam kitab sejarah beliau bahwa Abdullah bin Uraiqit tidak dikenal keislamannya. Dan ini juga pendapat Imam Nawawi rahimahullahu taala di dalam kitab Tahdzibul Asma. Ini menunjukkan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyewa orang kafir untuk kepentingan Islam. Menyewa orang kafir untuk kepentingan Islam. Maka ini tidak mengapa. Ya, ini tidak mengapa. Kemudian di sini juga terdapat pelajaran, yaitu para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pelajarannya adalah sebagaimana dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam kitab beliau Fathul Bari bahwa bolehnya seorang muslim isti'jarul kafir ala hidayatit tariq idza amina ilaih. Bolehnya seorang muslim menyewa seorang kafir sebagai penunjuk jalan jika memang dia amanah. Jika memang dia amanah. Kemudian Al-Hafidz Ibnu Hajar juga mengatakan wasti'jarul itsnaini wahidan 'ala 'amalin wahid. Dan bolehnya dua orang menyewa satu orang untuk keperluan dua orang. Ya, bolehnya dua orang menyewa seorang untuk keperluan dua orang. Ini dalam perihal sewa menyewa. Ya, ini ibu-ibu, bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, sebelum kita lanjutkan cerita kita, ada perihal menarik juga yang disebutkan oleh para ahli sejarah bahwa orang-orang Quraisy sangat memusuhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi mereka sangat percaya terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saking percayanya, maka tidak ada seorang pun di kota Mekah yang dia takut meletakkan hartanya di rumahnya, diletakkan di rumah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Ya. Jadi kejujuran mengalahkan permusuhan. Kejujuran mengalahkan permusuhan. Tidak ada seorang pun di kota Mekah yang dia takut hartanya diletakkan di rumahnya, maka dia akan titipkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berhijrah, beliau memerintahkan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu untuk membagikan titipan-titipan tersebut. Ya, membagikan titipan-titipan tersebut. Dan itu dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran. Bahwa orang-orang kafir Quraisy mereka percaya terhadap Nabi Muhammad SAW meskipun tidak mengimaninya. Ya. Di antaranya surat Al-An'am ayat 33 yang menunjukkan akan hal ini. Qad na'lamu annahu yadhiku sadruka bima yaqulun fa innahum la yukadzibunak walakinna adh-dhalimina bi ayatillahi yajhadun. Yang artinya, sungguh kami telah benar-benar mengetahui bahwasanya benar-benar menyakiti, menyedihkanmu atas apa yang mereka ucapkan kepadamu, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang-orang kafir Quraisy sukanya menghina, mencela, mencaci. Dan itu menyakitkan hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah mengatakan, sesungguhnya mereka tidak mendustakanmu. Artinya mereka menganggap kamu ini orang paling amanah. Makanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberikan amanah-amanah, dititipi amanah oleh orang-orang kafir Quraisy. Nah, ini yang saya katakan tadi, kejujuran mengalahkan permusuhan. Ya, kejujuran mengalahkan permusuhan. Taib. Kemudian pada ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini disebutkan di halaman 272, Jibril mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lalu berkata kepadanya, "Malam ini janganlah engkau tidur di tempat tidurmu." Ketika malam datang, Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Ali bin Abi Thalib tidur di tempat tidurnya dan melaksanakan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Padahal sebelumnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang yang paling dipercaya dan bertanggung jawab sehingga mereka pernah menitipkan barang-barangnya bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam saat pergi. Ini yang sudah saya jelaskan tadi. Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam keluar dengan membaca firman Allah Subhanahu wa taala surat Yasin dari ayat 1 sampai 9. Ya. Kemudian beliau melemparkan debu ke arah orang kafir yang ada di depan pintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dengan leluasa. Pada peristiwa ini Allah menurunkan ayat surat Al-Anfal ayat 30. Wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka wa yamkuruna wa yamkurullahu wallahu khairul makirin. Dan ingatlah ketika orang-orang kafir Quraisy memikirkan daya upaya terhadapmu untuk menangkapmu, memenjarakanmu atau membunuhmu. Ini yang kita sebutkan tiga tadi, ya. Atau mengusirmu. Mereka memikirkan tipu daya dan Allah menggagalkan tipu daya itu, dan Allah sebaik-baik pembalas tipu daya. Nah, ini sampai di sini ya, apa yang disebutkan oleh penulis. Saya lebih lebarkan lagi. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang kafir Quraisy pada malam itu berkumpul di pintu rumah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka menunggu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tertidur. Kalau seandainya beliau tertidur, maka langsung dibunuh. Karena tadi keputusannya adalah dibunuh atas persetujuan dari Syekh An-Najdi tadi. Iblis berwujud syekh, berwujud manusia. Ya. Maka dalam proses menunggu tersebut, dan yang menunggu ini diantaranya adalah Abu Jahal bin Hisham, Al-Hakam bin Abil As, Uqbah bin Abi Mu'ayl, Umayyah bin Khalaf, Zam'ah bin Al-Aswad, Tu'aimah bin Adi, Abu Lahab, Ubay bin Khalaf, Nubayyih bin Hajjaj. 9 orang kira-kira. Dan mereka, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, mereka sangat yakin bisa membunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Mereka sangat yakin bisa membunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan saking yakinnya mereka mengolok-olok. Mengolok-olok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna Muhammadan yaz'umu annakum taba'tumuhu ala amrih. Muhammad ini yang sedang tidur di dalam rumah ini mengaku kalau seandainya kalian, kata Abu Jahal ini, kalian mengikuti dia, maka kuntum mulukal Arab wal Ajam. Kalian akan menjadi pemimpin Arab dan pemimpin dunia, orang-orang Arab dan orang-orang Ajam yang bukan Arab. Ini menghina. Artinya kalau kita ikut orang ini, dia ngaku kalau kita ikut dia, maka kita akan menjadi penguasa. Ini dusta, kata Abu Jahal. Ya, Abu Jahal. Thumma bu'istu min ba'di mautikum fa'uju'ilat lakum jinanun kajinanil urd. Dan dia mengaku, menunjuk kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau kalian sudah mati nanti akan dibangkitkan kemudian dimasukkan ke dalam surga seperti surga yang ada di daerah Urdun. Ini kalau kalian beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata Abu Jahal. Lalu kata Abu Jahal lagi, illam taf'alu, tapi kalau seandainya kalian tidak masuk Islam, kana lahu fikum dzabh, maka dia akan menyembelih kalian, memerangi kalian. Tsumma bu'istu min ba'dihi maut min ba'di mautikum thumma ju'ilat lakum narun tuhraquna fiha. Lalu nanti kalian mati, dikuburkan, dibangkitkan dari kuburan, dan bagi kalian neraka yang kalian dibakar di dalamnya. Nah, ini mereka lagi nunggu-nunggu begitu, ngolok-ngolok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini sama di zaman sekarang kalau seandainya ada orang yang ngolok-ngolok surga, ngolok-ngolok neraka, itu surga atau neraka itu manusia hanya dibodoh-bodohi oleh ustadznya. Mana ada surga, mana ada neraka, dibodoh-bodohi saja. Nah, ini persis Abu Jahal. Ya, tuh. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, ketika melihat orang-orang sudah kumpul di sekitar rumah beliau, maka Rasulullah SAW bersabda kepada Ali bin Abi Thalib, "Nam ala firashi." Wahai Ali, tidurlah di atas kasurku. Kemudian watasajja bi burdi hadzal hadramil akhdar, dan berselimutlah dengan selimutku kain dari Hadramaut yang berwarna hijau. Ini menunjukkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memakai hijau. Fa innahu lan yakhlusa ilaika syai'un takrahuhu minhum. Sesungguhnya mereka tidak akan bisa untuk mengenakan sesuatu kepada engkau yang engkau benci dari mereka. Artinya engkau akan selamat. Nah, di sini kita ambil pelajaran bahwasanya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu awwalu fida'in fil Islam. Beliau adalah orang tebusan pertama dalam Islam. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu orang tebusan pertama dalam Islam karena beliau tidur di tempat tidurnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu setelah itu Rasul sallallahu alaihi wasallam keluar. Nah, sekarang kita ya, nah di halaman 274 Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke rumah Abu Bakar As-Siddiq. Mereka berdua pun keluar dari rumah Abu Bakar malam itu juga menuju Gua Tsur ke arah Yaman. Para ikhwah, kita akan membicarakan keluarnya Rasul sallallahu alaihi wasallam ke rumah Abu Bakar As-Siddiq. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam keluar, maka beliau keluar di tengah-tengah orang-orang kafir Quraisy tadi. Bahkan kan bersaf-saf itu, berbaris-baris. Pokoknya ingin merangsek masuk ke dalam rumah agar bisa membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, mereka bersaf-saf, berbaris-baris. Rasul sallallahu alaihi wasallam mencerai-beraikan barisan mereka. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menutupi penglihatan mereka sehingga mereka tidak melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam mengambil hafnah. Hafnah itu pasir segenggaman tangan. Ya, pasir kemudian beliau letakkan di tangan beliau, faja'ala yanthuru ala ru'usim. Kemudian beliau taburkan di atas kepala-kepala setiap dari mereka. Dan beliau membaca ayat tadi surat Yasin dari ayat 1 sampai ayat 9. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin 'ala siratim mustaqim tanzil azizir rahim litunzira qauman ma atahum litunzira qauman ma ma unzira aba'uhum fahum ghafilun laqad haqqal qawlu 'ala aktsarihim fahum la yu'minun inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan fahiya ila al-adhqani fahum muqmahun wa ja'alna min bayni aydihim saddan wa min khalfihim saddan faghshaynahum fahum la yubsirun. Sampai Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai ayat itu selesai, maka tidak ada seorang pun yang tersisa kecuali sudah beliau taburi di atas kepalanya pasir masing-masing. Sampai akhirnya beliau pergi ke rumah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu wa arda. Para ulama menyatakan di sini terlihat pemberaninya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di sini terlihat pemberaninya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka orang-orang kafir Quraisy santai aja malam itu. Ya. Mereka mengira Rasulullah SAW tidak keluar dari rumahnya, santai saja. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah menutupi mata mereka. Timbul pertanyaan, bolehkah ini bacaan dibaca tatkala kita ingin membentengi diri dari orang-orang musuh-musuh kita? Ya, terutama ayat yang ke-9, wa ja'alna min bainihim saddan wa min khalfihim saddan fa ghashaynahum fa hum la yubsirun wa ja'alna min bainihim saddan kemudian wa min khalfihim saddan fa ghashaynahum fa hum la yubsirun. Ya, bolehkah dibaca seperti itu? Maka jawabannya, wallahu alam, itu adalah mukjizat khusus milik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya belum dapati ada Abu Bakar As-Siddiq atau Utsman bin Affan ketika orang-orang Khawarij ingin merangsek ke rumah beliau, membunuh beliau, beliau tidak membaca itu. Nah, ini menunjukkan bahwa wallahu alam itu kekhususan milik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu akhirnya, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka berdua pun menuju Gua Tsur. Para ikhwah, ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah sampai ke rumah Abu Bakar As-Siddiq, maka Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Fajahaznahuma ahathal jahaz." Maka kami persiapkan kepergian mereka dengan persiapan yang sangat cepat. Di malam hari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar keluar dari jendela rumah Abu Bakar, tapi jendelanya besar. Ya. Agar tidak ada yang melihatnya. Dan disebutkan oleh para ulama, wasalaka, ini penting nih, wasalaka tariqan ghaira ma'hudah. Lalu kedua-duanya berjalan ke kota Madinah dari jalan yang tidak biasanya. Ya, dari jalan yang tidak biasanya. Kalau ke kota Madinah dari Mekah itu semestinya ke utara. Ke utara. Tetapi malah beliau ke selatan. Ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ke utara, tetapi malah beliau ke selatan. Dan para ikhwah yang dirahmati oleh Allah, bagi siapa yang pernah melihat Goa Thawr, maka dia akan tahu, atau Jabal Thawr maksud saya, dia akan tahu bagaimana sulitnya Jabal Thawr tersebut di kota Mekah. Lihat, saya akan memperlihatkan gambar dari Jabal Thawr. Ya. Sebentar. Ini Jabal Thawr. Dan dia sangat sulit, banyak batu-batuan dan tinggi. Disebut Jabal Thawr karena bentuknya seperti Thawr, Thawr kerbau. Nah ini. Ini puncaknya. Ya. Ini puncaknya. Dan ini kalau dari Mekah sekitar 4 kilo. 4 kilo. Dari Mekah, dari Masjidil Haram ke Jabal Thawr 4 kilo. Kata-kata 4 kilo ini nanti ada faedahnya. 4 kilo. Kemudian dia ke arah selatan. Jalan yang bukan biasanya menuju kota Madinah. Semestinya kalau ingin ke kota Madinah ke arah utara. Dan ya cukup. Jabal Thawr ini disebutkan oleh para ulama sejarah. Saya bacakan. Disebutkan di dalam kitab An-Nihayah fi Gharibil Hadis yang ditulis oleh Ibnu Al-Athir, Jabalun Syamikhun fi Makkah. Gunung yang tinggi di kota Mekah. Wa'ir tariq, susah jalannya. Su'bul murtaqa, susah mendakinya. Zu ahjarin kathirah, yang banyak batu-batuan. Tapi dengan demikian sifatnya masih saja ada orang-orang yang pergi ke Mekah naik ke sana. Makan indomie di atas sana. Padahal tidak disyariatkan untuk datang ke sana. Ya. Saya pernah waktu itu diperbantukan di musim haji oleh Kementerian Agama Arab Saudi untuk menjaga di bawah Jabal Thawr ini. Kalau tidak salah Jabal Thawr atau Jabal Nur, antara dua itu. Kemudian saya katakan, wahai saudaraku, waktu itu orang Arab, wahai saudaraku, hati-hati kalau mau ke atas. Kita tidak bisa melarang kan? Hati-hati kalau mau ke atas, lebih baik sibukkan diri Anda ke di Masjidil Haram, tawaf, sholat, dibandingkan ke atas. Kita belum berhaji, nanti kalau seandainya ada sesuatu kemudian Anda jatuh, akhirnya Anda tidak berhaji. Kata dia, in tawaffaina huna fa nujahid fi sabilillah. Kalau seandainya kita mati di atas, berarti kita sedang berjihad di jalan Allah. Ini kekeliruan. Belum lagi ada orang-orang yang ngambil batu-batuan di sana. Nah, ini tidak benar. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam memilih Jabal Thawr yang di atasnya itu, tadi Anda melihat gambarnya, di atas itu ada goa agar bisa bermalam di sana untuk mengecoh orang-orang musyrik. Ya. Karena kenapa? Karena orang-orang musyrik, kafir Quraisy, mereka benar-benar bersemangat untuk mencari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Taib. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dihargai dengan 100.000 unta. 100.000 unta saya tadi hitung, satu untanya 4.000 real. 4.000 real. 100.000 berarti 400.000. 400.000 kali rupiah 3.600 rupiah, berarti sekitar 1.440.000.000. Ya. Siapa yang mendapatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar As-Siddiq baik mati atau hidup diberikan kekayaan sebesar itu. Di zaman itu sudah sangat besar, bagaimana zaman sekarang? Di zaman sekarang sudah sangat besar, bagaimana zaman dulu maksud saya? Terbalik. Ya. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam keluar dari kota Mekah, ya, beliau menoleh ke belakang. Kemudian beliau mengatakan, "Wallahi innaki la khairu ardhillah wa ahabbu ardhillah ila Allah. Walaula anni ukhrijtu minki ma kharajtu." Demi Allah, engkau wahai Mekah, di belakang beliau, sesungguhnya engkau adalah sebaik-baik bumi Allah. Dan bumi Allah yang paling Allah cintai. Kalau seandainya aku tidak dikeluarkan darimu, maka aku tidak akan pernah keluar. Ini perkataan menunjukkan cinta tanah air. Dan cinta tanah air dalam Islam itu adalah tabiat manusia. Dan mubah, boleh. Boleh. Kecuali kalau seandainya tanah airnya itu adalah darul kufur. Tapi asal hukumnya tabiat manusia, dia cinta tanah kepada tanah kelahirannya. Itu hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Ibnu Majah. Dan juga hadis yang lain riwayat Imam Ibnu Hibban dari sahabat Nabi Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma athyabaki min baldah wa ahabbaki ilayya." Nah, alangkah indahnya engkau wahai Mekah, dan alangkah aku sangat mencintaimu wahai Mekah. "Walaula anna qaumi akhrajuni minki ma sakantu ghairaki." Kalau seandainya kaumku tidak mengeluarkan aku darimu, aku tidak akan pernah tinggal di tempat selainmu. Nah, ini menunjukkan bahwasanya para ikhwah yang dirahmati oleh Allah, cinta tanah air itu termasuk dari sifat tabiat manusia. Akan tetapi, hubbul watan minal iman itu hadis la asla lahu. Yang artinya cinta tanah air termasuk dari keimanan itu bukan hadis. Itu bukan hadis, ya. Tetapi cinta tanah air dia adalah sifat tabiat manusia. Taib. Kemudian para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Azan. Taib. Silakan azan. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله Hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Ya, kita lanjutkan para ikhwah. Ceritanya, ini pelajaran sejarah itu pelajaran cerita ya. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tadi sudah saya ceritakan tentang Jabal Tsaur. Jabal Tsaur berapa kilo tadi dari Mekah? 4 kilo. Di arah selatan untuk mengelabui orang-orang kafir Quraisy. Dan gunung yang dipilih pun bukan gunung yang landai, yang nyaman, tetapi gunung yang sulit, jalannya sulit sampai sekarang itu. Ya, sampai sekarang. Tetapi seperti yang saya bilang tadi, sulit-sulit tapi tetap didaki juga. Ya. Dan sampai di sana 2 jam setengah dari bawah ke atas. 2 jam setengah. Itu kalau tidak salah ingat saya sekitar berapa ratus meter begitu ya ke atas. Kalau Gunung Uhud saya ingat 800 meter. Gunung Uhud dari permukaan tanah sampai ke puncaknya itu 800 meter. Dari ujung kanan ke ujung kiri 8 kilometer. Ya, itu panjangnya. Dan itulah pahala orang yang sholat mensolati jenazah. Dan itu juga pahala orang yang mengantarkan jenazah dari tempat sholatnya ke kuburannya. Man shalla 'alal janazah tsumma tabi'aha falahu qiratan. Barang siapa yang mensolati jenazah lalu mengikutinya, maka dia akan mendapatkan pahala 2 qirat. Satu qirat itu satu gunung Uhud. Besar. Tapi kita kembali. Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai ke sana. Ya, sampai ke goa yang ada di Jabal Tsaur. Jabal itu gunung. Sampai ke goa yang ada di Gunung Tsaur. Lalu para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika sebelum masuk diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari oleh Imam Al-Baihaqi maksud saya, bahwa ketika sebelum masuk Abu Bakar As-Siddiq berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Makanaka ya Rasulullah. Engkau tetap diam di situ, jangan masuk dulu, hatta astabri lakal ghar, sampai aku menyisiri gunung apa? Goa ini. Kalau seandainya aman, selamat, maka kita masuk. Kalau ada ular, ada musuh, ada orang, maka kita masuk. Setelah disisiri, maka tidak ada apa-apa, maka Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, "Anzil ya Rasulullah," fa nazala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil ghar. Turunlah wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka akhirnya Rasulullah SAW turun ke goa. Kalau kita ingin lihat mulut goa Tsaur ya, begini nih. Ini saya ada dapat. Mulut goa Tsaur itu nanti dari gambaran ini kita akhirnya tahu bagaimana kejadian yang terjadi pada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebentar. Ya, ini perhatikan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Mohon di zoom. Belum selesai. Ya, ini lihat ada di atas, ya, di atasnya. Nah, ini kan gua di atas, goanya di bawah. Yang kata Abu Bakar As-Siddiq, inzil ya Rasulullah, turunlah wahai Rasulullah, turun beliau dari atas sini, ya, turun ke bawah sini. Ya, nanti orang-orang kafir Quraisy pun melihatnya dari atas sini nih. Dari atas sini. Makanya Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, ya Rasulullah, lau absara ahaduhum maudhi'a qadamihi la absarana. Wahai Rasulullah, kalau seandainya salah seorang dari mereka melihat telapak kaki mereka, niscaya mereka akan melihat kita di bawah sini. Nah, kita saya akan jelaskan nanti itu. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Nah, ini penulisan-penulisan ini sebenarnya tidak ada. Ya. Taib. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang saya ingin menceritakan tentang, Anda lihat silakan baca di halaman 275, bagaimana perjuangan Abu Bakar As-Siddiq. Dari mulai beliau, harta beliau, anak-anak beliau, budak beliau. Belum pernah ada orang yang berjuang seperti perjuangannya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu warḍa. Kita mulai dari anak beliau. Namanya Abdullah bin Abi Bakar As-Siddiq. Abdullah bin Abi Bakar ini kalau malam pergi ke Gua Saur tadi yang saya contohkan tadi, pergi di situ. Dan beliau masih anak-anak. Tapi orangnya cerdas dan cepat paham. Kalau seandainya mau sahur, waktu mau subuh, beliau pulang ke Mekah. Dari Jabal Saur, Gunung Saur, ke Mekah berapa kilo tadi? 4 kilo. Jalan kaki. Ya. Dan ini masih gulam. Gulam itu umur sebelum 10 tahun. Tapi orangnya cerdas, cepat paham. Enggak ngangak. Saya paling enggak suka lihat orang ngangak. Ya. Cerdas, cepat paham. Kemudian setelah itu, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa beliau seperti itu? Karena akhirnya beliau seakan-akan tidur di Mekah. Dan orang-orang Quraisy tidak tahu perkara beliau. Kemudian sesampainya di Mekah, pagi-pagi dia mendengar perkataan-perkataan orang-orang Quraisy. Dan beliau simpan semua, beliau dengarkan kabar-kabar itu agar disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam tinggal di kota, di Gua Saur tadi, di Jabal Saur itu, ya, Gunung Saur itu sekitar 3 malam, 3 hari, 3 malam. Ini anak beliau yang bernama siapa? Abdullah bin Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ada namanya budak beliau. Budak. Amir bin Fuhairah radhiyallahu an. Ini adalah budak atau mantan budaknya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Amir bin Fuhairah ini beliau orang yang menggembalakan unta dan kambing, kambing lebih tepatnya, yang dimiliki oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Caranya bagaimana? Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Caranya adalah Amir bin Fuhairah, namanya siapa? Amir bin Fuhairah. Ini pelaku-pelaku sejarah kita harus paham. Yang pertama tadi namanya Abdullah bin Abi Bakar. Yang kedua ini Amir bin Fuhairah. Amir bin Fuhairah yatba'u bi ghanami athara Abdullah bin Abi Bakar As-Siddiq ba'da dhahabihi ila Makkah liyu'fiya 'alaihi. Artinya Amir bin Fuhairah beliau menggembalakan kambing di jalan yang dilewati oleh Abdullah bin Abi Bakar tadi. ketika pulang dari Gua Thaur ke Mekah, kan ada sisa jalan tuh. Nah, jejak. Ya. Amir bin Fuhairah menggembalakan kambing di situ agar jejaknya tidak terlihat. Allahu Akbar. Ya. Perjuangan yang begitu luar biasa, kita sekarang cuma bisa merasakan keislaman itu. Dua orang. Yang ketiga ada Asma binti Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Asma binti Abi Bakar As-Siddiq ini, beliau anak orang mulia, anak Abu Bakar As-Siddiq. Suaminya mulia, yaitu Zubair bin Awam. Kemudian anaknya pun mulia. Jadi beliau ini mulia. Asma binti Abi Bakar As-Siddiq. Dan Asma binti Abi Bakar As-Siddiq ini, beliau senantiasa membawa makanan ke Gua Thaur. Dari Mekah bawa ke Gua Thaur. Jalan kaki 4 kilo. Ya, subhanallah. Dan saya baca riwayat yang disebutkan oleh Imam Bukhari. Dari Asma binti Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, beliau bercerita, "Sana'tu sufratan lin-nabi sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakr hina arada al-Madinah." Aku membuat makanan yang biasa dimakan oleh orang-orang yang bepergian untuk Nabi dan Abu Bakar As-Siddiq ketika mereka ingin pergi kota Madinah. Faqultu li abi ma ajidu syai'an arbituhu illa nitaqi. Wahai bapakku, aku tidak mendapati kain untuk bisa membawa makanan tersebut kecuali kain yang aku ikat di perutku. Dulu wanita-wanita mengikat perutnya dengan kain. Ya, yang disebut dengan nitaq. Nitaq, mengikat perutnya dengan kain. Dan itu menunjukkan bahwa dia adalah wanita dulu, ya. Maka akhirnya karena tidak ada bakul, tidak ada tas, tidak ada keranjang waktu itu, sedangkan beliau 4 kilo bawa makanan dari Mekah ke kota ke Jabal Thaur, maka kain yang beliau gunakan untuk mengikat perut beliau tadi beliau bagi menjadi dua. Kata Abu Bakar As-Siddiq, fasyuqi. Itu kain itu bagi menjadi dua. Maka kata Asma, fafa'altu. Lalu aku pun membagi kain itu menjadi dua. Akhirnya fasummitu. Maka akhirnya aku diberi nama dzatun nutaqain. Dzatun nutaqain. Wanita yang memiliki dua helai kain. Kalau bahasa kita itu wanita dua helai, wanita berselendang dua. Wah, mantap ya. Wanita berselendang dua. Nah, ini para ikhwan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Lihat, subhanallah. Dan itu ganti-gantian dengan Aisyah radhiyallahu anha. Ganti-gantian. Jadi semuanya, semua keluarga Abu Bakar Siddiq bermanfaat. Dari mulai anak beliau, beliau sendiri, kemudian mantan budaknya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dan Abu Bakar As-Siddiq sendiri membawa harta berapa untuk hijrah? Itu sekitar 5000 dirham atau 6000 dirham. Ya. 5000 dirham atau 6000 dirham. Nah, ini menunjukkan bahwa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu benar-benar berjuang untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma nafa'ani malun qat, ma nafa'ani malu Abi Bakar." Tidak ada yang bisa memberikan manfaat kepadaku harta. Tidak akan pernah ada harta seorang pun seperti hartanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Maka Abu Bakar As-Siddiq mendengar itu, beliau menangis. Beliau mengatakan, "Hal ana wa mali illa laka ya Rasulullah? Bukankah aku dan hartaku kecuali untukmu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam?" Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita lanjutkan. Lalu orang-orang Quraisy yang mereka waktu itu tetap menunggu keluarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tidak keluar-keluar. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah keluar. Allah Subhanahu wa taala menutup penglihatan mereka. Maka mereka tidak merasa sampai ada orang yang berkata, "Ma tantadhirun hahuna? Apa yang kalian tunggu di sini?" Maka mereka mengatakan Muhammad. Kami nunggu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu orang itu berkata, "Khayyabakumullah. Kalian cita-cita kalian sudah hilang. Qat wallahi kharaja alaikum Muhammad, thumma taraka minkum rajulan illa waqad wada ala rasi turaban wa antalaqa li sya'nihi afama tarawna ma bikum." Demi Allah, Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah keluar di antara kalian. Dan ketika keluar tidaklah salah seorang di antara kalian kecuali sudah ditaburi oleh dia, ya, pasir. Maka akhirnya mereka memegang semua kepala mereka. Dan benar ada pasirnya. Ya. Maka pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah, mereka mengatakan, "Wallahi inna hadza la Muhammadun na'iman alaihi burdu." Maka masuklah mereka ke dalam rumah. Nah, itu Muhammad lagi tidur sallallahu alaihi wasallam. Dia memakai selimut. Ya. Maka masih saja seperti itu mereka sampai waktu pagi. Ya. Ketika sudah waktu pagi, mereka membuka selimut tersebut, ternyata ada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Maka mereka bertanya kepada Ali bin Abi Thalib, "Aina sahibuk? Mana kawanmu?" Ali bin Abi Thalib mengatakan, "La adri, aku tidak tahu." Ya. Ini adalah salah satu dari kekuatan iman. Salah satu dari kekuatan iman. Ada cerita menarik para ikhwah. Disebutkan oleh Imam As-Suhaili. Dan ini cerita mudah-mudahan menjadi pelajaran bagi kita. Tentang kelaki-lakian. Dan menjaga kehormatan. Saya bacakan ceritanya. Zakara ba'du ahli tafsir. Sebagian ahli tafsir menceritakan. Anna sabab al-mani'a lahum minat takhaf minat taqahum alaihi fiddar. Ma'a qisaril jidar wa annahum ja'u liqatlih fa dzakara fil khabar annahum hammu bil wuluj 'alaihi ay ad-dukhul 'alaihi fa sahat imra'atun min ad-dar. Lihat, disebutkan oleh sebagian ahli tafsir bahwa sebab kenapa mereka enggak masuk aja, kan sudah tahu nih mereka dibohongin, paham enggak, bahwa ada pasir, Nabi Muhammad SAW keluar. Mereka sudah tahu, sampai waktu pagi baru mereka masuk. Ya kan? Kenapa mereka tidak masuk aja waktu itu? Mereka nunggu, tetap menunggu di luar sampai pagi. Padahal mereka, kalau masuk sangat mudah, karena pagarnya pendek. Dan tujuan mereka ingin membunuhnya. Ternyata disebutkan bahwasanya di dalam rumah tersebut, ada seorang perempuan yang berteriak-teriak. Maka mereka mengatakan, "Wallah innaha la subbah fil Arab. An yatahaddatha anna anna tasawwarna al-haytan ala banatil 'am." Demi Allah, ini sungguh sangat sangat perbuatan tidak terpuji. Nanti kita dicaci maki oleh orang Arab bahwa kita menaiki pagar, ya, untuk berbuat tidak senonoh kepada anak perempuan paman kita. Nah, ini terdapat pelajaran menarik bahwa kalau seandainya di dalam perempuan, di dalam rumah tersebut hanya terdapat perempuan, maka laki-laki jangan sok masuk, sok kenal. Ya. Agar menjaga kesucian perempuan tersebut, tidak boleh masuk. Kalau memang tidak ada keluarga laki-laki di dalamnya. Dan ibu-ibu juga jangan sok dekat, sok kenal, mempersilahkan masuk. "Nggih Pak, masuk nggak? Hadangis tumat sidin ku warung." Nggak perlu seperti itu. Ya, ini para ikhwan. Subhanallah, mereka masih menjaga adabnya itu. Mereka malu kalau seandainya mereka nanti dituduh bahwa ini laki-laki tidak becus manjat pagar untuk berbuat tidak senonoh kepada anak perempuan paman. Padahal tujuan mereka untuk membunuh orang di dalamnya tersebut. Nah ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Sampai di situ dulu ya. Cerita di Goa Saur belum selesai. Belum sampai. Nanti insyaallah ta'ala pada pertemuan yang akan datang kita bicarakan selanjutnya. Mohon maaf ini agak panjang tetapi banyak pelajaran-pelajaran yang kita bisa pelajari. Kalau yang mempunyai kitabnya, terjemahannya, kita sudah sampai kepada halaman 275. Nah, ada pertanyaan para ikhwah? Kalau tidak ada, ulun lanjutkan ceritanya. Nah. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah keluar tinggal di Goa Saur, maka Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu Abu Jahal berkunjung ataupun mendatangi rumah Abu Bakar As-Siddiq. Di sana cuma ada Asma binti Abi Bakar yang tadi disebut dengan wanita berselendang dua. Wanita berselendang dua. Zatun nutaqain dalam bahasa Arabnya. Zatun nutaqain. Ditemui oleh Asma. Kemudian Abu Jahal berkata, Aina abuki ya binti Abi Bakar? Mana bapamu, wahai anak perempuan Abu Bakar? Maka Asma mengatakan, La adri, aku tidak tahu. Wallahi aina abi, demi Allah aku tidak tahu di mana bapakku. Maka Abu Jahal mengangkat tangannya dan menempeleng pipi dari Asma binti Abi Bakar As-Siddiq. Begitulah orang-orang kafir Quraisy, musuh-musuh Islam beraninya sama perempuan. Ya, adapun sama laki-laki, maka dia tidak berani. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Akhirnya tersebarlah bahwa Rasulullah s.a.w. sudah keluar. Maka semua ahli penunggang kuda, kemudian orang-orang yang tahu jalan, semuanya mencari. Mencari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sahabatnya tersebut. Dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, disinilah terjadi kisah yang sangat menarik yang diabadikan dalam Al-Quran, yaitu la tahzan innallaha ma'ana, janganlah engkau sedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Ceritanya yaitu disebutkan dalam hadis riwayat Imam Bukhari bahwa Abu Bakar As-Siddiq berkata kepada Nabi Muhammad SAW, "Lau anna ahadahum nazara tahta qadamaih." Seperti gambar yang saya sebutkan tadi. Kalau seandainya salah seorang dari mereka melihat ke bawah, ke telapak kaki mereka, "La absarana," niscaya mereka akan melihat kepada kita. Maka Nabi Muhammad SAW berkata, "Wahai Abu Bakar, ma dhannuka bisnain thalithuhuma?" Apa pendapat engkau dengan dua orang makhluk, ya, yang ketiganya adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Nah ini sebenarnya muraqabah di sini. Sifat muraqabah mendatangkan rasa tawakal kepada Allah. Rasa jauh dari takut kepada musuh-musuh Allah. Sifat muraqabah. Di situ pentingnya tauhid. Ya. Dan sifat muraqabah ini penting untuk di kita terus tumbuhkan di dalam diri kita. Agar kita tetap mengerjakan ketaatan meskipun tidak dilihat orang. Atau menjauhi maksiat meskipun tidak ada yang tahu. Tinggalkan karena Allah. Saya sering mengatakan maksiat itu ditinggalkan karena Allah. Ya, agar bisa terlepas dari maksiat, tinggalkanlah karena Allah. Apapun jenis maksiatnya, terutama ini anak-anak muda, ya, hubungan dengan wanita-wanita yang haram, maka tinggalkan. Ada orang yang komen di status saya, "Ustaz, saya sebenarnya ingin saya tinggalkan, tapi masih sayang, kayak apa Ustaz?" Maka tinggalkan para ikhwah. Tinggalkan. Tinggalkan SMS-an, tinggalkan telepon-teleponan, kecuali kalau sudah halal. Kalau sudah halal itu, maka lebih dari itu, Anda akan melihat dunia dan seisinya. Para jomblo kada paham. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Abu Bakar As-Siddiq, "La tahzan innallaha ma'ana." Janganlah engkau takut, sesungguhnya Allah bersama kita. Dan itu disebutkan dalam surah At-Taubah ayat 40. Ya, surah At-Taubah ayat 40. Di sini terdapat pelajaran menarik bahwa harus muraqabah dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam kita sendirian ataupun bergaul dengan orang, harus muraqabah. Senantiasa muraqabah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun yang sering kita dengar bahwa ada di situ nasjul ankabut ala babi, yaitu sarang apa namanya, laba-laba di pintu goanya, maka ini riwayat di dalamnya terdapat seorang perawi namanya Utsman bin Amr bin Saj al-Jazari, dan Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan dia adalah perawi yang lemah. Jadi cerita tersebut adalah cerita yang lemah. Ya, ada apa namanya? Ada sarang. Dan lebih kuat mana? Yang ada sarang atau tidak ada sarang? Lebih mukjizat mana untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Hah? Yang tidak ada sarang. Artinya tidak ada sarang pun beliau masih terjaga karena kekuatan tawakal beliau kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga ada burung. Burung di situ mengangkremi telurnya dan anak-anaknya. Itu juga riwayat tidak benar. Ya, itu juga riwayat tidak benar. Dan beliau di situ selama 3 hari 3 malam, kemudian setelah itu beliau pergi ditemani oleh Abdullah bin Uraiqid. Ya, Abdullah bin Uraiqid. Dan juga ditemani oleh Amir bin Fuhairah. Siapa tadi Amir bin Fuhairah? Mantan budak Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dan beliau keluar dari mulut goa itu adalah pada malam Senin. Pada malam Senin, berarti Ahad malam Senin, di waktu sahur. Ya. Yang mana pada tanggal keempat dari bulan Rabiul Awal. Pada tanggal keempat dari bulan Rabiul Awal. Disebutkan dalam kitab Al-Mustadrak bahwa Rasulullah SAW keluar dari Mekah hari Senin dan masuk ke kota Madinah hari Senin. Masuk ke kota Madinah hari Senin. Baik. Cukup itu insyaAllah. Nanti kita akan bahas sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jalan di kota, jalan menuju kota Madinah. Wallahu a'lam. Bagaimana pendapat Ustaz tentang akidah ... Benarkah mereka sesat atau ahlus sunnah? Ini kalau dijawab akan jadi masalah. Ya. Lebih baik tidak usah dijawab. Akan tetapi saya ingin mengingatkan sebuah akidah yang benar. Dan ini adalah jawaban pertanyaan. Akidah yang benar dalam tauhid asma' was sifat adalah menetapkan apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dan apa yang ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadis yang sahih tanpa memisalkannya. Dan mensucikan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala tanpa meniadakannya. Mensucikan sifat-sifat Allah dari segala macam kekurangan, aib, tanpa meniadakan sifat-sifat tersebut. Dengan dalil surah Asy-Syura, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laisa kamitslihi syai' wa huwa as-sami'ul basir." Allah tidak ada yang semisal dengan sesuatu apapun. Tetapi Allah Maha mendengar, Maha melihat. Lihat. Tidak ada yang semisal dengan sesuatu apapun. Kita sucikan Allah dari segala macam kekurangan, aib, kerusakan. Ya. Tetapi kita tidak meniadakannya, tidak meniadakan sifat tersebut, tetap ada. Dan kita tetapkan sifat tersebut, wa huwa sami'ul ali, sami'ul basir, Allah Maha mendengar, Maha melihat, berarti Allah mempunyai pendengaran, mempunyai penglihatan, ya. Kita tetapkan tanpa memisalkan penglihatan pendengaran Allah Subhanahu wa taala. Itu satu. Yang kedua, di dalam berbicara tentang nama dan sifat Allah, maka kita tidak bisa berbicara kecuali dengan apa yang disebutkan dalam Al-Qur'an dan apa yang disebutkan dalam hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka pembagian sifat menjadi sekian, menjadi 10, 20, 30, ya. Maka ini pembagian harus berdasarkan dari Al-Qur'an atau hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, harus berdasarkan dari Al-Qur'an dan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh kita menyatakan sifat Allah ini, nama Allah itu kecuali ada hadisnya atau ada ayatnya. Yang ketiga, seluruh sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala kita pahami maknanya. Tetapi kita tidak boleh menanyakan bagaimananya. Paham kita Allah mempunyai pendengaran. Pendengaran kita paham. Tapi bagaimana Allah mendengar itu bukan urusan kita. Ya, seperti itu. Paham kita Allah Maha melihat. Berarti Allah punya penglihatan. Penglihatan kita paham. Apa makna penglihatan? Tetapi bagaimana penglihatan Allah, kita tidak paham. Dan kita tidak dituntut untuk itu. Ya. Nah, siapa yang menyimpang dari akidah ini, maka dia adalah kelompok yang menyimpang. Kelompok yang menyimpang. Wallahu a'lam. Apakah di Masjid Imam Syafi'i besok akan melaksanakan sholat gerhana? Adakah tata caranya? Secara agama, kalau terlihat kita laksanakan. Ya. Dan tata caranya adalah 2 rakaat. Kemudian takbiratul ihram, lalu setelah itu membaca Al-Fatihah, lalu setelah itu membaca surat, kemudian takbir ruku, kemudian setelah itu takbir lagi, kemudian kita baca surat lagi, Al-Fatihah lagi, lalu baca surat lagi, lalu ruku, lalu setelah itu sujud, duduk di antara 2 sujud, kemudian sujud lagi, dan rakaat kedua seperti yang saya ucapkan tadi. Intinya 2 kali ruku dan 2 kali berdiri. 2 kali ruku, 2 kali berdiri. Jadi kalau seandainya terlihat besok, maka itu sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka kita kerjakan. Ya, sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka kita kerjakan. Wallahu a'lam. Nah, ada yang lain? Yang langsung. Baik, jika tidak ada kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk ikut dukung dan berpartisipasi perjuangan dakwah sunnah.com.